Anda saya tilang. Saya tanya, salah saya apa? Saya bawa SIM, STNK, helm, tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Peralatan komplit mong ditilang gara-gara tutup pentil. Piye perasaanmu? Kan dancuk. Awake dhewe niki begitu urip, langsung lahir cenger diwene undang-undang. Napa wujute? Al-Qur'an. Al-Qur'ane diwaca, damel tuntunan, selamat. Al-Qur'ane ra diwaca, ditinggalke mesti ra selamat. Padha lan jenengan tuku mobil teng dealer, selain mendapatkan mobil, mendapatkan BPKB, mendapatkan STNK, mendapatkan buku perawatan mobil. Lah buku perawatan mobil niki diwaca, mobile awet. Ora diwaca, ora awet. Sing lucu ki panitia pengajian nyuguh degan diwenehi sendok, gek dienggo apa? Masa pengajian kon karo udah-udah. Wis diwenehi sendok, bolonge cilik, kelak nyuguh kepiye? Ra iso mlebu. Goblok, goblok. Wong sing tak butuhke iki mung banyune ora degane. Ngono lho, Bro, malah kon ngene. Masa pengajian karo kon ndelok semut ireng. Lagi lemoco selamat. Buku petunjuk perawatan sepeda motor. Oh, undang-undang kepolisian harus ada dua spion, betul ndan ya? Kanan, kiri. Kok mau copot salah siji tilang karo polisi. Niku tak dukung ngono niku undang-undangnya ngoten kok. Dadi spion niku kudu loro, kanan, kiwa, kaya wong donga kae. Undang-undangnya lak ngoten niku. Tuku motor mesti diwene helm SNI, safety reading. Mesti niku. Sene loro. Lampu ning ngarep padang mburi peteng. Ngopo? Lampu depan bagian motor lebih terang daripada lampu belakang. Karena masa depan kita jauh lebih membahagiakan daripada masa lalu kita. Kowe ki apa paham ae? Kipli, kipli. Untungmu gede-gede. Lah peraturane ngoten. Kok duwe spion dicopot siji, tangkep karo polisi. Soalnya napa ngerubah aturan. Malah kula ki sing paling sengit Pak Kapolsek, wong numpak motor begitu direm, lampune mburine kok sene pewadang. Kuwi ganggu matane motor mburine. Enten mboten ngoten niku, Pak. Begitu direm sene ki di lampu pewadang. Kuwi nglanggar undang-undang, ra ngono kuwi carane. Mung duwe montore gaya. Pewadang niku nyulek matane mburine. Niku nglanggar undang-undang. Lak ditilang ra apa-apa ngoten niku, Pak. Kula mbiyen tau ditilang mergo ra mutu endan. Yo ki mau polisi sing paling tak benci iki siji, polisi Ciluk, ba. Lampu merah menggok ngiwang set, moro-moro polisi ini ngarepe. Iya. Maune ndelik dan moro-moro metu. Iya. Lah wong sakniki polisi niku ajeng gawe tilangan niku ana undang-undange, Pak. Kasih papan nama, ada razia, betul enggak, Dan? Sekian meter. Terang-terangan tur ana surat tugase. Orang ndelik-ndelik ngono kuwi niku jenenge oknum polisi Ciluk, ba. Menggok lampu merah ini kok undang-undangnya ono telu. Siji, turn left, go ahead. Belok kiri, jalan terus. Nomor loro, berhenti mutlak. Nomor telu, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Aku ngerti wong aku kiai ini polisi yo. Pak Kapolsek pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Aku AKBP, aku kiai ini bapak polisi. Arasa tepuk tangan? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Oh ya aku ledek mau sawer. Kula tahu lampu merah, turn left, go ahead. Kula bablas ngeng ning ngarep. Iya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Bisa menunjukkan suratnya? Nyoh. SIM, STNK, nyoh. Helm, nyoh. Ditilang kok aku ndang. Spion komplit. Lampu sen murup. Apa to? Spione ono kabeh. Anda saya tilang. Saya tanya, salah saya apa? Saya bawa SIM, STNK, helm, tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Peralatan komplit mung ditilang gara-gara tutup pentil. Piye perasaanmu? Kan dancuk. Orang menggawean, ditilang kok mergo tutup pentil. Kere-kere aku ngono. Loro atiku. Ngono ki ya ono dan oknum kita seperti itu ki ono. Enten boten ngoten niku, Bu? Jenengan ngerti sejarah spion niku napa? Biyen niku rung ana spion. Ana wong numpak motor, sing ngarep jenenge Ahmad, sing mburi jenenge Yono. Begitu arepe menggo nganan, Ahmad takon karo Yono, "Spion, Yono to, sepi ra Yono, sepi Yon." Awal-awale ngono kuwi, sepi Yon. Akhire dadi jeneng Spion. Ya mung kira-kira. Manut aturan, ora usah gawe aturan dhewe. Pak polisi nglanggar aturan, cekel karo Propam, profesi dan pengamanan. Pak tentara nglanggar aturan, cekel karo PM, polisi militer. Ngoten niku mawon. Ana undang-undange kok. Bupati nglanggar aturan, cekel KPK. Poli nyuwun, lurah nguntal dana desa, cekel polisi lan jaksa. Ana Pak Lurah teng mriki? Endi wonge? Pak Lurah, rungokno kupingmu. Aja nganti lurahe ndolopo dicekel polisi gara-gara nguntal dana desa. Dana desa mriki pinten Pak Lurah? Ndoho pira ndoho? 1,5 M jajal. Lah duwite motor duwiten kuwi diuntal karo lurahe. Nek insyaallah lurahe gelem mangkat ngaji insyaallah selamat. Pengajian ngoten iki saya napa mboten Pak Lurah? Lae ngundang dhewe. Saya mung numpang apa kuwi? Lah lurahe ndol apa pundi? Malah isah-isah. Ari nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi ra usah kakean ngatur, urip nuku wis ana sing ngatur. Menungso samati ndere aturan, aturane wong wedok iki manut karo wong lanang. Mila sekali-kali wong wedok aja wani karo wong lanang. Piye-piye wong lanang kuwi aturane imam, wong wedok makmum. Makmum sing apik sing manut karo imam. Imam sing apik sing diikuti oleh banyak makmum. Berarti munggue wong lanang semakin banyak makmum semakin baik. Bener apa salah ibu-ibu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Wong lanang kira ono benere belas ning matane wong wedok. Pak Kapolsek iki lak ning kantor gagah, kabeh wong diseneni. Ha ha ha. Ning omah ketemu bojone wedok dilawan. Ayo, kuat lanang napa kuat wedok? Wedok. Wong wedok pabrik susu loro digawa dhewe. Mong wong lanang. Kapolsek iki mbok gagahi kaya ngopo nggawa ndok loro ya sambatan karo manuk. Pasak kakean ngatur. Lah bayangke manuk ki ngopo iki iki? Lah carane piye supaya selamat? Melu wong ngaji. Mila Kanjeng Nabi dawuh alaikum bimujalasatil ulama. Hei wong dolopo. Becik munggo sira kabeh dhateng majelis taklim kalih para kiai lan ulama. Mila wonten kitab taklim menika dipun sebataken awake dhewe kudu ngajeni ulama, kudu ngajeni ilmu fi taqdimil ilmi wa ahli. Soale niku napa? Syarate awake dhewe niku oleh berkahe urip. Mila napa Kapolri ya sowane ngene Habib Lutfi. Panglima TNI wingi kali Pak Menko Polhukam sowan ngene Habib Lutfi. Soale nyuwun sewu, melu kiai, melu ulama niku undang-undange Kanjeng Nabi. Soal kenegaraan, Kapolri bertanggung jawab dengan presiden. Panglima TNI dengan presiden, menteri dengan presiden. Tapi nyuwun sewu nggih dandani ati kudu manut karo kiai. Mila sing bener polisi sowan kiai, ora kiai sowan polisi. Lah polisi moro ngene kiai niku jenenge sowan. Lah polisi, lah kiai moro ning kantor polisi niku jenenge tersangka. Lah kok dalum niku kula ning kantor polisi berarti panitiane ana sing masalah. Soale ngundang kiai ra diamplopi. Niku iso dilaporke Pak Polisi karena dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Tak mire rungokno kupingmu. Kone kok Gus mung titik 335 perbuatan tidak menyenangkan.